Ada orang, gak ada orang, enak. Bisa nangis sendirian tuh. Bukan karena ada orang tiba-tiba jadi khusyuk, jadi lama. Masuk karena banyak orang, tahiyatul masjid, lama baca Al-Baqarah gitu ya. Kalau gak ada orang, cuman kulhu. Balik gitu kan. Gak seperti itu. Dia tuh kelihatan enak. Kadang malam-malam tahajud. Ya. Kadang-kadang malah nunggu orang kosong baru dia ibadah supaya gak kelihatan orang. Al-Mu'minun. Nah, coba naikkan levelnya. Makanya di ujung ayatnya nanti ditutup. Ya, dari 9 sampai 11 itu. Alladzina yarithuna al-firdausahum fiha khalidun. Al-Mu'minun itu adalah para pewaris surga Firdaus. Yang mereka itu akan tinggal kekal di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala.